الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد فنحمد الله عز وجل ونشكره kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya di mana di kesempatan sore hari ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan talabul ilm dengan kita mengkaji kitab min kutubi al-ulama wa huwa nawaqidu al-islam. Pada pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini, kitab Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal Islam, kita telah masuk pada pembatal yang ketiga, yaitu kata al-muallif rahimahullah, man lam yukaffir al-musyrikina au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara. Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab kufur mereka, maka dia telah kafir. Dari apa yang dinyatakan oleh al-muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, terdapat tiga poin penting yang hendaknya kita perhatikan dengan baik. Tiga poin yang ini adalah termasuk pembatal-pembatal Islam. Apabila seorang terjatuh padanya, melakukannya, maka akan gugur Islamnya. Akan batal keislamannya dan dia menjadi kafir, wal'iyadzubillah. Poin pertama, beliau menyatakan, man lam yukaffir al-musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Yakni dia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah divonis kafir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak mengkafirkan pihak-pihak yang telah Allah nyatakan sebagai kufar. Maka ini adalah pembatal Islam. Salah satu pembatal Islam. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau al-kuffar, orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, syakka fi kufrihim. Ragu tentang kekufuran mereka. Dan akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala poin yang kedua ini, ragu bimbang terkait kekufuran orang-orang yang telah kafir, jelas-jelas kekufurannya berdasarkan dalil Al-Kitab was Sunnah. Kemudian poin yang ketiga yaitu sahaha madhhabahum, membenarkan madhab dari al-kuffar atau al-musyrikin, membenarkan akidah mereka, membenarkan keyakinan mereka, membenarkan pendapat-pendapat mereka yang batil, yang kufur. Maka ini juga termasuk pembatal Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan tentang sebab seseorang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin menjadi kafir atau gugur Islamnya, batal keislamannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, telah dikafirkan oleh Allah di dalam Al-Quran, demikian pula dikafirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah-sunnahnya, yang mana itu jelas. Kekafirannya jelas. Dan tentunya vonis yang Allah tetapkan bagi hamba-hamba yang kafir adalah vonis yang dibangun di atas dalil. Artinya ada alasan dan sebab kenapa Allah mengkafirkan mereka. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hukum Nabi alaihi salatu wassalam adalah hukum Allah, hukum yang bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, seorang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin yang telah dinyatakan kafir oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia kafir. Kenapa? Karena mengkafirkan atau memvonis kafir pihak-pihak yang Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka atau memvonis kafir mereka, ini wajib hukumnya. Dan merupakan ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga termasuk bagian dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan menjalankan atau merealisasikan syariat Allah, merealisasikan hukum-hukum Allah, membenarkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Maka di antara pihak-pihak yang telah Allah kafirkan dan tergolong al-musyrikin, yaitu al-Yahud wa Nasara, Ahlul Kitab, kaum Yahudi dan Nasara, kaum Nasara. Mereka adalah orang-orang yang telah kafir. Dengan tegas Allah menyatakan, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Sungguh benar-benar telah kafir mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah adalah Al-Masih ibni Maryam, Isa bin Maryam. Dan inilah keyakinan kaum Nasara. Akidah Trinitas yang ada pada mereka, di mana mereka meyakini bahwasanya Isa bin Maryam memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ada pada dirinya sifat-sifat ilahiyah yang dia pantas menjadi Tuhan, menjadi sesembahan yang diibadahi. Karena di dalam tubuh Isa ibni Maryam ada Roh Kudus. ada ruh yang suci, yaitu ruhnya Allah, bagian dari ruh Allah Ta'ala Allah amma yaqulun. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah Ibnullah. Isa itu adalah anak Allah, atau Isa adalah Allah. Itu keyakinan dan akidah kufur kaum Nasara. Sehingga Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Demikian pula al-Yahud. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkafirkan mereka, kaum Yahudi, karena mereka melakukan berbagai kejahatan. Bahkan mereka mencela Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai celaan. Yang dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala mengkafirkan mereka. Bahkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa yakfi fi takfirihim annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu lin-nasi kaffatan walladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil. Cukuplah menjadi dasar pengkafiran ahlul kitab, dan selain ahlul kitab dari kalangan musyrikin wal wathaniyin, cukuplah mereka dinyatakan sebagai kafir ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepadanya, beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wassalam Allah utus kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan rasul semesta alam. Allah utus kepada seluruh bangsa jin dan manusia tanpa terkecuali. Sehingga wajib bagi seluruh bangsa jin, demikian pula manusia, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima Islam, masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus ahlul kitab. Cukup mereka dinyatakan sebagai kufar ketika mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal mereka mendapati dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir di dalam kitab-kitab mereka. Telah tertulis, tercatat dalam kitab mereka, At-Taurah wal-Injil. Akan datang seorang Nabi sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Dan hal ini Allah tegaskan sebagaimana dalam ayatnya, An-Nabiyya Al-Ummiyya Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal-Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ila akhir al-ayah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidunahu, mereka ahlul kitab telah mendapati dia, artinya menemukan dan mengetahui namanya dan ciri-cirinya tercatat tertulis di dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat wal Injil. Yang diantara kriteria nabi tersebut adalah ya'muruhum bil ma'ruf, akan memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan yang baik bagi mereka, mengharamkan yang jelek atas mereka. Dan seterusnya dari kriteria nabi yang akan diutus tersebut. Sehingga ahlul kitab semestinya lebih pantas untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semestinya mereka yang terdepan untuk menyambut Islam, menerima agama Islam, masuk ke dalam Islam. Namun tatkala mereka mendustakan hal ini, mereka menolak dan mengingkari Islam, mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu mereka menjadi kufar, orang-orang kafir. Sehingga barang siapa yang tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir, sehingga wajib dikafirkan, divonis kafir, karena memang itu adalah vonis dan hukum dari Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Sehingga ketika kita memvonis orang-orang kafir dan kita nyatakan sebagai kufar, ini tentunya vonis dan hukum yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan beristislam lillah, berserah diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan hanya kepadanya saja. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan juga menjelaskan, ketika seorang dinyatakan kafir, maka wajib divonis kafir, dinyatakan sebagai kafir. Tidak boleh dinyatakan sebagai muslim, atau dia mengatakan bukan kafir, mengingkari kekafiran orang-orang kafir. Fahada min nawaqidi al-Islam. Ini termasuk bagian dari pembatal-pembatal Islam. Kemudian poin yang kedua dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa yaqul wa kadzalika man syakka fi kufril musyrikin. Demikian pula akan gugur Islam seseorang, akan batal Islam seseorang sehingga dia menjadi kafir wal iyadzu billah, ketika dia ragu tentang kekufuran orang-orang musyrik, ya, kaum musyrikin, apakah dari kalangan ahlul kitab, mereka juga dikatakan musyrikin di sisi atau dari naam sisi mereka menjadikan tandingan bagi Allah, ya, mereka ahlul kitab adalah kufar, orang-orang kafir, juga mereka termasuk musyrikun. Kenapa? Karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Karena kesyirikan adalah ibadatullah ma'a ghairih, atau ibadati ghairihi ma'ah. Beribadah kepada Allah dan selainnya, beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi bersama ibadahnya kepada Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, di waktu yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini musyrik. Maka haula al-kuffar ahlul kitab juga musyrikun. Atau kesyirikan pula dinyatakan sebagai ja'lu an-nid, menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah yang semestinya diberikan kepada Allah. Ini juga syirik, makna atau definisi dari syirik. Menjadikan tandingan sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Nah, siapa yang ragu tentang kekufuran orang-orang musyrik, baik dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, atau selain dari ahlul kitab, dari kalangan penyembah berhala, penyembah patung, penyembah dewa, atau yang lainnya, dari kaum Buddha, Hindu, Majus, dan yang lainnya, ketika dia ragu tentang kekufuran mereka, waqal, dan dia mengatakan, ma adri hal hum kufar au ghairu kufarin, aku tidak tahu apakah mereka itu kafir ataukah tidak kafir. Ketika dia mengatakan aku tidak tahu, bukan karena dia benar-benar jahil, bukan dia baru masuk Islam yang belum punya ilmu sama sekali, bukan dia seorang yang tidak pernah belajar atau tidak pernah mendengarkan ilmu, bukan. Tapi dia seorang yang mengetahui. Terlebih kekufuran orang-orang kafir, kaum musyrikin, itu adalah permasalahan yang sangat jelas. Termasuk masalah yang jelas. Sehingga tidak ada udzur bagi seseorang yang ragu tentang kekufuran kaum musyrikin yang jelas-jelas musyrik, kafir. Kemudian dia menyatakan, aku enggak tahu apakah mereka itu kafir ataukah bukan kafir. Ucapan yang spesial ini, seperti ini, menunjukkan bosnya dia ragu tentang kekufuran kaum musyrikin, maka fa'innahu yakunu kafiran. Maka dia menjadi kafir sebab pernyataan dan keyakinan yang seperti ini. Li'annahu mutaraddidun fi dinihi bainal kufri wal iman, karena hakikatnya dia seorang yang ragu dan bimbang di dalam agamanya antara kekufuran dan iman. Walam yufarriq baina hadza wa hadza, dan dia tidak membedakan antara yang ini dengan yang itu. Jadi tidak membedakan antara kufur dengan iman. Sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk benar-benar yakin di dalam keimanannya, dan wajib baginya untuk membedakan dan memisahkan antara kekufuran dengan keimanan. Dia harus memisahkan antara al-kufr wal-iman, al-iman wal-kufur. Tidak boleh disamakan, tidak boleh disatukan. Harus dipisahkan, harus dibedakan. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk mengingkari kekufuran dan ahlul kufur. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, wa asyaddu min dzalika, yang lebih parah dari itu. Yang lebih parah dari orang yang ragu tentang kekufuran al-kuffar wal musyrikin adalah man shahaha madzhabahum. Orang yang membenarkan madhab dari al-musyrikin. Madhab di sini artinya apa yang mereka yakini atau apa yang mereka nyatakan, pernyataan mereka atau keyakinan mereka. Semisal keyakinan An-Nasara yang sudah kita jelaskan, keyakinan Trinitas yang meyakini bahwasanya di sana ada ya tiga, Allah Anak, Allah Bapa, Roh Kudus. Itu yang mereka yakini. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Ini keyakinan yang batil. Tidak boleh seorang muslim membenarkannya. Faqala huna hafizahullahu ta'ala man sahaha madhhab al-musyrikin. Barang siapa yang membenarkan madhab kaum musyrikin, sekali lagi dia membenarkan dalam keadaan sadar dan tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan, bahwa madhab mereka madhab yang batil, madhab yang kufur. Dia tahu tentang kekufuran dan kesyirikan al-Yahud wal-Nasara wal-Majus dan yang lainnya, tapi dia sengaja membenarkannya, melegalkannya demi sebuah kepentingan, demi hawa nafsu, demi untuk meraih sedikit dari dunia. Maka di sini beliau menyatakan bahwa orang yang membenarkan mazhab, pendapat atau keyakinan atau pernyataan batil dan kufur orang-orang kafir, kaum musyrikin, maka dia kafir. Dan ini lebih parah. Kondisi orang seperti ini lebih parah dibanding yang meragukan kekufuran kaum musyrikin. Oleh karenanya beliau hafizahullahu ta'ala sedikit menjelaskan tentang permasalahan ini. Faqala wa ma akthara man yusahihu madhhabahum wa yudafi'u anhum. Betapa banyaknya pihak-pihak yang membenarkan madhab kaum musyrikin dan membela madhab mereka. Membenarkan, melegalkan madhab kaum musyrikin, keyakinan, pernyataan kufur dari kaum musyrikin dibenarkan, dan tidak sedikit yang membela kaum musyrikin. Bukan membela kaum muslimin, tapi yang dibela adalah musyrikin. Khususan al-Yahud wa Nasara. Lebih khusus dari kaum Yahud dan Nasara. Banyak yang membela mereka atau membenarkan madhab dua kelompok dari Ahlul Kitab ini. Fafihi al-an da'wa qa'imah. Maka di masa ini, di saat ini, ada sebuah dakwah yang tegak, yang dipancangkan, yang diserukan oleh pihak-pihak tertentu yang mereka adalah para kaki tangan dari al-Yahud wan Nasara. Wa hiya ad-da'watu ila al-wihdati bainal adyan ats-tsalatsah kama yaz'umun al-Islam wal Yahudiyyah wan Nasraniyyah. Dakwah atau seruan yang dipancangkan, yang didengungkan, diserukan, yaitu dakwah ajakan untuk menyatukan tiga agama sebagaimana yang mereka sangka, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan Nasrani. Ya. Apa yang diistilahkan dengan persamaan agama-agama, penyatuan agama-agama. Ini adalah salah satu bentuk tashih, membenarkan keyakinan dan madhab kufur al-kufar. Ini bagian dari pembatal Islam. Wa yaqulun, mereka beralasan, kulluha adyanun sahihah wa kulluhum mu'minun billah fala nukaffirhum. Semua ini, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya adalah agama-agama yang sah dan benar. Mereka semuanya kaum mukminin yang beriman kepada Allah. Maka jangan kita memvonis kafir mereka. Fahadha ashaddu kufran minalladhi syakka fi kufrihim. Maka orang yang seperti ini lebih parah dan lebih kufur. Ya, lebih kufur dibandingkan orang yang ragu tentang kekufuran mereka. Sementara pihak dan model orang seperti ini banyak. muncul. Bahkan dari kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Orang-orang yang dinyatakan sebagai duat, sebagai para da'i, juru dakwah, sebagai mubaligh. Namun ternyata mereka mengajak umat, mengajak kaum muslimin kepada jurang kesesatan, kepada kekufuran wal'iyadzu billah, mengajak untuk menyamakan agama-agama yang ada. Hada ashaddu kufran minalladhi syakka fi kufrihim, demikian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, li'annahu sahaha madhabahum, karena dia membenarkan madhab mereka. Wa qala innahum yu'minuna billahi wa yattabi'una al-anbiya, dia katakan bosnya mereka beriman kepada Allah dan mengikuti para nabi. Fal yahudi yattabi'una li Musa wan nasara yattabi'una li Isa, hakadha hujjatuhum, demikian dalih mereka. Mereka mengatakan al-yahud wan nasara juga beriman kepada Allah, mereka mengikuti para nabi. Al-Yahud mengikuti Nabi Musa, sementara An-Nasara mengikuti Nabi Isa. Maka kata Syekh Al-Fauzan, fanaqululah, kita katakan kepada orang ini, innahum lam yattabi'u Musa wala Isa, sesungguhnya mereka Al-Yahud wa An-Nasara sama sekali tidak mengikuti Nabi Allah Musa, demikian pula Isa alaihi wassalam. Sehingga kamu salah, sangat-sangat salah kamu ketika menyatakan bahwa al-Yahud mengikuti Musa. Lah, justru mereka adalah kufar mim Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel yang kufur kepada Nabi Musa, yang membangkang dari syariat Allah yang disampaikan oleh Musa. Demikian pula An-Nasara, pihak-pihak yang tersesat dari jalan Nabi Isa alaihi salam, jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka kita tegaskan kepadanya bahwasanya mereka al-Yahud wa Nasara sama sekali tidak mengikuti Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa alaihi salam. Laukanu yattabi'unahuma la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya benar mereka ini al-Yahud wa Nasara, seandainya benar mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka beriman dengan iman yang benar kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyambut agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faktanya tidak demikian. Mereka menolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, kaum Yahud yang ada di masa Nabi SAW, enggan untuk masuk Islam. Mereka sombong, mereka hasad kepada Nabi SAW. Bahkan mereka bersekutu dengan kaum musyrikin untuk menjegal dan menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka bergabung, berkoalisi dengan orang-orang kafir musyrikul Arab untuk membantai kaum muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga jelas menunjukkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, yaitu agama Islam. Lianna Musa wa Isa alaihi wassalam basyaran atau basyara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam basyara, telah memberikan kabar gembira dengan Nabi Muhammad, dengan kedatangan atau akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mawjudun fit Taurati wal Injil, dan kabar gembira itu tertera dan ada tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini sebagai bukti yang nyata dan kuat bahwasanya mereka al-Yahud wa Nasara tidaklah beriman kepada Musa wa Isa dan tidak mengikuti keduanya. Fattauratu allati anzalat Aw unzilat ala Musa mawjudun fiha dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa tertera di sana penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala alladziina yattabi'uuna ar-rasuula an-nabiyyal ummiyya alladzii yajiduunahu maktuuban 'indahum fit tawraati wal injiil. Wal injiil alladzii nazala 'ala 'Iisa fihi dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal sarraha 'Iisa 'alaihi salam bidzalik. Demikian pula dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihi salam jelas di sana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang setelah Isa, dan ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Beliau sampaikan dengan tegas dan jelas. Faqala jalla fi'ula, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Demikian kata Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang nanti sepeninggalku, yang namanya adalah Ahmad. Manil ladzi ja'a ba'da Isa alaihi salam? Siapa nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihi salam? Huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini jelas menunjukkan bahwa dalih atau alasan mereka, orang-orang yang mengajak kepada wihdatil adyan, persatuan dan persamaan agama-agama, adalah alasan yang batil, yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kekufuran, penyimpangan dari al-Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.